warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa syahada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asraqal hadith kitabullah wa kharal hadiy hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Qala al mu'allif rahimahullah, soal atasi wa thalatin, pertanyaan yang ke-39. Mad dalilu, apa dalil ala tafaduli ahlil imani fih, yang menunjukkan bertingkatnya ahlul iman, para pemilik keimanan, fihi padanya, pada iman. Artinya tidak seluruh orang itu tingkatan keimanannya sama. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Dalilnya apa? Jawab, qala ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, wasabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun ila qawlihi wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Di dalam surat Al-Waqi'ah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasabiquna as-sabiqun, dan as-sabiqun ini mereka orang-orang yang terpuji, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bersegera, orang-orang yang bersegera, sabiqun bil khairat, orang-orang yang mereka bersegera untuk melaksanakan berbagai kebaikan. Disebutkan Allah ulaika al muqarrabun, orang-orang yang sabiqun itulah orang-orang yang muqarrab, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada ucapan Allah ta'ala, wa ashabul yamin, ada golongan yang selanjutnya, yakni yang di bawah dari as-sabiqun al-muqarrabun, itu adalah ashabul yamin. Ashabul yamin yakni golongan kanan. Ma'ashabul yamin, siapakah golongan kanan? Yakni kanan itu dimaknai kepada perkara-perkara yang baik. Berbeda dengan ashabus shimal, kalau golongan kiri itu berarti yang dimaknai kepada perkara yang jelek. Dan ashabul yamin, golongan kanan, orang-orang yang juga mereka mendapatkan catatan amal kebaikannya dari sebelah kanan, dari sebelah kanannya. Adapun atau dengan tangan kanannya. Adapun ashabus syimal, yakni orang-orang golongan kiri yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kirinya. Dengan tangan kirinya dari arah belakangnya. Jadi ditekuk tangan kiri mereka, ya waliyadzubillah, ke belakang punggung mereka dan dilempar itu, ya, catatan amalan mereka dari belakangnya. Nah, ini diantara Yang kita bahas di sini adalah di antara bukti dalil bahwa ahlul iman yatafadulun, para pemilik keimanan, orang-orang mukmin itu mereka bertingkat-tingkat secara keimanan mereka. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin fa ruhu wa rayhanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamul laka min ashabil yamin. Maka adapun kalau dia termasuk al-muqarrabin, as-sabiqun itu tadi orang yang tersegera dalam kebaikan ketaatan, farouhun waraihanun wajannatun naim, mereka mendapatkan kelonggaran, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hal yang menyenangkan, dan jannatun naim, wajannatun naim pendek ya, wajannatun naim, dan surga kenikmatan. Wa ma in kana min ashabil yamin, Allah sebutkan dengan wawu yang aslinya untuk mughayyarah, yakni menyatakan perbedaan dengan yang disebutkan sebelumnya. Wa ma in kana min ashabil yamin, dan adapun kalau dia termasuk dari golongan kanan, berarti bukannya muqarrabin tadi. Beda. Fasalamul laka min ashabil yamin. Fasalamul laka min ashabil yamin, yakni maka selamat atasmu, annaka min ashabil yamin, bahwa kamu termasuk dari golongan kanan. Itu fasalamulaka min ashabil yamin, itu maksudnya selamat atasmu bahwa engkau termasuk dari golongan kanan itu. Ini menunjukkan tentang tafadul, sekali lagi perbedaan tingkat derajat kedudukan iman mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan pula tadi masih di Al-Waqi'ah ya, yang tadi. Ini di dalam surat Fatir ayat 32, faminhum dhalimul li nafsi. Wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Maka di antara mereka ada yang zalim li nafsi, berbuat kezaliman bagi dirinya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang muqtasid, golongan yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, bersegera untuk melakukan berbagai kebaikan. Bi'idnillah, yani dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani kemampuan mereka untuk bersegera beramal baik itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ini merasa diri kita kok tidak bersemangat atau kurang bersegera dalam amal-amal kebaikan ketaatan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatunya itu biiznillah. Hatta ketika kita misalnya merasa termasuk dari orang-orang yang bersegera untuk beramal baik, bersegera menyambut berbagai macam ketaatan, jangan merasa sombong, jangan merasa tinggi, karena seharusnya dia mensyukurinya, bukan menjadikan bersegeranya dia dalam kebaikan itu menjadi satu kesombongan. Harusnya dia mensyukurinya, alhamdulillah, berarti saya termasuk yang Allah izinkan, Allah berikan kemampuan untuk bersegera beramal baik. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang saya ingat, dengan ayat ini ya, menyatakan bahwa umat Islam itu lebih tinggi, lebih utama dibandingkan kalangan Ahlul Kitab. Tentang Ahlul Kitab Allah menyatakan minhum ummatum muqtashidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Ahlul Kitab Yahudi, Nasara, itu tingkatan tertinggi mereka itu baru yang pertengahan. Minhum ummatum muqtashidah, di antara mereka dari kalangan Ahlul Kitab itu ummah yang muqtashidah, ummah yang pertengahan, itu ummah yang pertengahan. Wa katsirun minhum, tetapi banyak dari mereka sa'a ma ya'malun, jelek sekali apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau di kalangan Ahlul Kitab itu tingkatannya cuma dua saja, yakni yang amalannya jelek dan yang pertengahan. Tapi kalau umat Islam ya, setelah pertengahan ini masih ada tingkat yang lebih tinggi lagi, sabiqun bil khairat. Bisa dipahami ya. Jadi dari itu kita ini umat Islam ini diberikan tafdhil, diberikan keutamaan lebih tinggi dibandingkan dari kalangan Ahlul Kitab itu. Minhum ummatun muqtashidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Itu kalau Ahlul Kitab. Faminhum dzalimun li nafsihi, itu tingkatan yang terendahnya adalah orang yang dia mengerjakan ketaatan tapi juga kadang melakukan kemaksiatan. Itu zalim li nafsihi. Muqtashid, orang yang di pertengahan adalah orang yang melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Adapun sabiqun bil khairat, yaitu tadi melaksanakan ketaatan yang wajib ya, meninggalkan yang haram, itu ditambah dengan melakukan amal-amal nafilah yang lainnya. Ini sifat bagi orang-orang as-sabiqun. Nah, semoga kita digolongkan terhadap atau termasuk golongan mereka. Nah, summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtashid waminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi hatta dia berada di dalam zalimun li nafsihi, itu masih ada sisi keutamaan dari sisi mereka, masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah Islam. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk dia mendapatkan hidayah Islam. Itu masih lebih baik dibandingkan yang tidak mau menerima hidayah Islam. Jadi istifa yang Allah sebutkan ya, summa arsalna kitab alladziina istafaina min ibadina, istifa yakni pilihan Allah. Ini karena mereka masih muslim, masih menerima hidayah Islam. Walaupun terkadang zalim li nafsi, terkadang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi segera bertobat kemudian berbuat amal ketaatan. Sehingga kalau zaman dahulu ada terkadang yang bertanya, kita itu pemimpin lebih baik orang muslim tapi dia korup apa orang kafir tapi dia adil? Masih ingat ini kasusnya? Saya masih manggut-manggut, masih ingat ini. Nah, maka kita katakan ya, tentu saja yang muslim jauh lebih baik dibandingkan yang kafir ini, walaupun katanya adil enggak korupsi. Kenapa? Karena dosa kesyirikan kekufuran dia ya jauh lebih tinggi dibandingkan dosa korupsi. Yang korupsi ini dia masih muslim, enggak berbuat kesyirikan, enggak berbuat kekafiran, masih Islam gitu. Sedangkan dosa kekafiran itu itu mengekalkan di neraka kalau dia tidak bertobat, masuk Islam ketika sampai matinya. Nah, ini juga mafhum ya. Yakni dari sisi ibrohnya adalah banyak yang enggak paham. Kalau sudah dengar korupsi, wah marah-marah mereka, demo mereka. Tapi kalau kekafiran, kesyirikan, ada demo? Demonya malah pengen diadakan, kan gitu. Kali pengen satu acara yang biasa mereka kerjakan terus mau di cut, mau diputus, malah justru minta untuk diadakan lagi. Terjadi di sebagian tempat seperti itu. Jadi ingat, kita-kita yang sudah belajar tauhid harus menanamkan itu dan mendakwahkan itu ya. Itu dosa-dosa seperti itu, itu kalau dibandingkan dosa syirik ini, dibandingkan dosa kufur ini, itu lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkannya. Sekorup apapun begitu, tapi muslim ya, kita tidak menyetujui korupsi, jelas itu dosa besar. Tapi kesyirikan dan kekufuran ini ya, itu jauh lebih besar lagi, urusannya langsung neraka, kufuran dan kesyirikan. Nah, wa fi hadithi, ada al-ayat di dalam Fatir tadi ya, Fatir ayat 32. Wa fi hadithi asy-syafa'ah, dalam hadis syafa'ah, riwayat Bukhari Muslim. Hadis syafa'ah ini hadis yang muttafaq alaih, dan kebanyakan orang-orang khawarij, orang-orang yang berpikiran khawarij, teroris, itu menolak hadis syafa'ah karena bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Makanya kalau dengar tentang syafaat, syafaat itu bagi pelaku dosa besar, nyatanya tidak kekal di neraka. Maka mereka menolak ya hadis syafaat tersebut dan mentakwil dengan takwil yang macam-macam. Nah, padahal hadisnya muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Dalam hadis syafaat ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang ucapan Allah SWT, wa yaqul, dan Allah mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi waznu dinarin minal iman, thumma qala man kana fi qalbihi waznu nisfi dinar. Allah mengatakan, akhriju, keluarkanlah, yakni kepada hamba-hambanya yang Allah berikan hak untuk memberi syafaat. Itu Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan man kana fi qalbihi, ya mengeluarkan dari neraka. Man kana fi qalbihi, siapa saja yang di hatinya waznu dinar, ada seberat satu dinar iman. Seberat satu dinar iman. Tsumma qala man kana fi qalbi waznu nisfi dinar. Kemudian Allah menyatakan, man kana fi qalbihi, dan siapa saja yang di hatinya waznu nisfi dinar, seberat setengah dinar iman. Nah, berarti kan iman itu bertingkat. Dari sini ada yang seberat satu dinar yang disebutkan di lafaz, ada yang setengah dinar, tapi masih disebut iman. Masih disebut iman, dan mereka iman tersebut tauhidnya, maksudnya tauhidnya itu menyelamatkan mereka dari kekal di neraka. Tapi juga jangan menjadikan kita meremehkan dosa. Saya sudah bertauhid kok, kemudian dia meremehkan dosa, melakukan berbagai macam dosa, itu perkara yang salah. Justru orang yang tauhidnya tinggi, yang imannya tinggi, itu semakin dia menjauh dari dosa. Orang yang tauhidnya tinggi, imannya benar, tinggi, itu justru semakin menjauh dari dosa, bukan justru semakin meremehkan dosa. Gitu. Gak apa-apa, yang penting gak kekal di neraka misalnya. Ini perkara yang salah. Di antaranya dia meremehkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, nasallahu salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu kan tauhid paling tinggi. Iman paling tinggi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini atqakum wa akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Hadis yang ma'ruf terkenal dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qomal lail hatta tawarramat qadama. Beliau kalau salat malam, nafilah ini ya. Itu sampai membengkak kedua kaki beliau. Sampai bengkak saking lamanya berdiri. Nah, ada yang kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau melakukan seperti ini? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Kenapa kok harus susah payah seperti ini? Kalau kita ya, dapat jaminan seperti itu, gimana? Tapi tentu saja ketika Allah Subhanahu wa Taala ya memberikan jaminan seperti itu kepada mereka, karena Allah tahu ini hamba-hamba yang terpilih yang nggak akan kemudian dengan itu kemudian malah justru berbuat maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tadi, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Beliau mengatakan, afala akunu abadan syakuran? Itu apakah fala akunu? Apakah aku kemudian tidak menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur dengan diampuni itu tadi? Jadi justru ketika semakin banyak kenikmatan dari Allah SWT, makin banyak bersyukur, makin banyak amal ibadahnya, makin banyak amal ibadah yang beliau lakukan itu. Qala al-mu'allif fi riwayah, dan dalam satu riwayat, yakhruju minan nar, ada yang keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, wa kana fi qalbihi minal khairi, dan kebaikan yang ada di hatinya, yakni iman yang ada di hatinya, mayazinu sya'iratan, ada yang seberat sya'irah. Sya'irah itu satu biji gandum. Gandum itu nanti macam-macam sebutannya. Ada sya'irah, ada burrah, itu. Jadi ada gandum itu yang gandum berbulu, ada gandum yang tidak berbulu. Karena kurang begitu paham untuk ini. Seberat biji gandum, gandum syairah, syairah. Syairatan yakni tak di sini untuk menunjukkan satunya. Tsumma yakhruju minan nari, kemudian keluar dari neraka. Man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi, dan di hatinya itu minal khair, dari kebaikan, yakni dari iman, mayazinu seberat burrah. Burrah ini juga sejenis dengan gandum, tapi lebih kecil berarti daripada syairah itu tadi. Satu ya. Taknya itu untuk ifrad, untuk menunjukkan satu. Tsumma yakhruju minan nar, kemudian keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi, dan yang ada di hatinya, mayazinu minal khairi dzarrah, seberat dzarrah iman, Iman kalau ditimbang di hatinya itu dia seberat dzarrah gitu. Dzarrah yakni beberapa tafsir di situ di antaranya adalah azghurun namli. Azghurun namli yakni semut terkecil. Pernah lihat semut terkecil? Dzarrah di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu berderajat itu. Nah, ini yang diucapkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahmatullahi alaih, ya, yang dari ayat-ayat tersebut maupun dari hadis-hadis ini menjadi jelas bahwa kaum mukminin itu mereka bertingkat-tingkat dalam keimanan. Sebagaimana pula yang namanya jannah, yang namanya surga itu kan berderajat-derajat. Kan begitu. Seandainya iman itu hanya satu tingkat, ya mungkin jannah juga satu tingkat. Kalau boleh berandai-andai seperti itu. Nah, yakni maksudnya bahwa darajat fil jannah, tingkatan-tingkatan yang ada di jannah, itu juga menunjukkan bahwa yang namanya iman itu bertingkat-tingkat. Nah, dibawakan hadis oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ahlal jannah yatara'una 'alal ghurafi min fawqihim kama yatara'unal kaukabad durriyal ghabira fil ufuqi minal masyriq awil maghrib. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya penduduk surga yatara'una, mereka melihat-lihat ahlal ghuraf, yakni penduduk surga yang ada di bawah mereka, min fawqihim, dari arah atasnya. Kama yatara'unal kaukab ad-durriyal ghabira, yakni sebagaimana kalau ketika mereka di dunia itu melihat al-kaukab, al-kaukab itu bintang, ad-durri, durri itu yang memancar itu terang, al-ghabir fil ufuq, yakni yang dia muncul atau mau hilang di ufuk baik timur maupun barat. Berarti jauh sekali kan tingkatannya. Sebagaimana kalau atom mencari-cari bintang, terkadang ada satu bintang yang dia telat hilangnya, kalau dalam tanda kutip istilahnya telat hilangnya, yani setelah subuh itu masih ada kan gitu. Seperti itu jauhnya. Litafaduli ma bainahu, dikarenakan tafadul yakni bertingkatnya derajat antar mereka. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Para sahabat mengatakan wahai Rasulullah, kalau itu berarti tingkatan para nabi yang selain mereka enggak akan bisa meraihnya. Karena terlalu tinggi di tingkatannya. Para sahabat faham apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, itu tingkatan para nabi. Qala bala, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan bala, justru bisa. Walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Rijalun amanu billahi wasaddaku al-mursalin, yakni orang-orang yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul, dan membenarkan para rasul. Ringkas ya, amanu billah tapi dengan keimanan yang total. keimanan yang total, totalitas iman, seluruh cabang iman atau seluruh macam iman dia kerjakan. Dan tasdik membenarkan para rasul, membenarkan para rasul pada dakwah mereka kepada tauhid. Adapun dalam syariat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang secara total kita ikuti dari sisi syariat ibadahnya. Membenarkan bahwa seluruh para rasul mereka dakwahnya adalah dakwah tauhid la ilaha illallah, sama. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di situ ya, kita juga melihat bagaimana pentingnya belajar tentang masalah iman ya, dan belajar tentang masalah bagaimana kita membenarkan ya, para rasul. Kembali kepada dua syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah itu iman kepada Allah SWT, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat, di situ nanti letak iman dan letak tasdik pembenaran kita kepada para rasul, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka akan bisa meraih derajat kedudukan di jannah seperti kedudukan para nabi. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, di antara yang diterangkan oleh beliau Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, menjadi jelas bagi kita, kata beliau, ana alat darajah al-wahida fil jannah yatafawatuna fiha, bahkan para penduduk satu derajat, satu tingkatan surga itu pun berbeda-beda. Jadi baru di satu tingkatannya itu pun ada tafawut, ada perbedaan tingkatan lagi. Fasabiqun yatafawatun, asabiqun orang-orang yang bersegera berbuat kebaikan, ketaatan, itu pun juga yatafawatun, mereka masih bertingkat-tingkat derajatnya. Wal abror, orang-orang al abror, innal abror lafi naim, itu al abror orang-orang yang mereka memang baik, itu pun juga yatafawatun, mereka juga berderajat-derajat. Bihasabi darajatihim, sesuai dengan derajat mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pula mengatakan inna fil jannati mi'ata darajatin, sesungguhnya di jannah, di surga itu ada 100 derajat. A'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah. 100 derajat, 100 tingkatan ini Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Jadi kan ini ada tingkatan untuk mujahidin. Itu saja berapa tingkatan? Ada 100. Mereka sama-sama mujahid fisabilillah, tapi dapat surganya juga tingkatannya masih berbeda. Itu yang dimaksud. Ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara dua derajat tingkatan surga itu tadi, itu seperti antara langit dan bumi jauhnya. Kalau kita gak bisa membayangkan luasnya alam ini seperti apa, gak bisa membayangkan luasnya alam seperti apa. Nah, jadi kita tuh sangat-sangat, sangat, mau berapa kali sangat kecil. Kalau mau lebih kecil lagi, kecilnya pakai U. Kecil. Bagaimana kita itu tidak kecil? Allah Subhanahu wa taala mengatakan was samawati matwiyatun biyaminih. Langit yang tujuh lapis, tujuh tingkatan itu matwiyat biyaminih, yang tergulung di tangan kanannya. Tergulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan dibayangkan berarti tergulung di tangan kanan itu memenuhi tangan kanan Allah ya. Ya bisa jadi cuman hanya sangat kecil lagi. Enggak kemudian memenuhi tangannya. Kalau memenuhi itu yamla bahasa Arabnya. Tapi Allah menyatakan matuya biyaminihi. Dengan tangan kanan. Jadi kita itu sangat-sangat kecil. Sehingga wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu tidak bisa memberikan kedudukan bagi Allah dengan kedudukan yang hakikatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di bab tentang akidah sudah ada di kitab Tauhid. Nah, kita kembali bahwa yang namanya alul iman itu etafawatun, mereka berderajat-derajat tingkatannya sesuai dengan tingkat keimanan mereka, dan nanti juga di surga mereka juga berderajat-derajat sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.